Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddini amma ba'd. Ayyuhal ikhwatin azani Allah wa iyyakum jama'a muslimin jama'a muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita mempelajari Lum'ah al-I'tiqad Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan kita yang terakhir kemarin adalah tentang keutamaan para sahabat. Ini tentang keutamaan para sahabat, dan sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita sampai pada poin yang ke-74, beliau mengatakan wa huwa ahaqqu khalqillah bil khilafah. Sudah itu ya? Sudah. 78 poin yang ke-78 beliau mengatakan wa ulal khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Mereka lah empat orang itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka lah al-khulafa ar-rasyidun, para khalifah yang mereka itu mendapatkan petunjuk. Al-mahdiyun, yang mendapatkan petunjuk, alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, yang dikatakan kepada mereka tentang mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, hendaknya kalian itu berpegang teguh kepada ajaranku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah ajaran para khulafa ar-rasyidin setelahku, allu 'alaiha bin nawajir, gigitlah ini sunnah-sunnah mereka dengan gigi geraham kalian. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khilafatu ba'di 30 sanah, kekhalifahan setelahku akan berlangsung selama 30 tahun. Fakana akhiruha khilafatu Ali radhiyallahu an, dan yang paling terakhir adalah kekhilafahan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, para kita nasani Allah wa yakum, sebagaimana telah kita sebagian yang kita isyaratkan pada pertemuan yang kemarin dan terputus karena adzan isya, bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah itu meninggal waktu duha hari Senin tanggal 12 Zulhijjah. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Begitu beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, terjadi kekacauan di tubuh kaum muslimin antara percaya dan enggak. Singkat cerita, pada saat kaum muslimin sudah berhasil ditenangkan oleh Abu Bakar yang ada di Masjid Nabawi, tatkala itu mereka mendengar bahwa orang-orang Ansar sedang berkumpul di Bani Sa'idah. Mereka berkumpul, ada apa kok berkumpul? Demi agar tidak terjadi perpecahan di awal sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berangkatlah tokoh-tokoh Muhajirin, Abu Bakar, Umar, dan Abu Baidah Ibnul Jarrah, menemui mereka untuk diajak rembukan. Singkat ceritanya, pada waktu itu ditetapkanlah, disepakati oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang ada di tempat itu, bahwa kekhalifahan diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena beliau telah disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau. Kemudian beliau dibaiat pada hari yang kedua, pada hari Selasanya, di Masjid Nabawi oleh semua kaum muslimin. Baru kemudian malam harinya, sore hari dan malam harinya dipersiapkan penguburan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kehilangan beliau itu berlangsung 2 tahun lebih beberapa bulan. Pada waktu beliau menjadi khalifah, beliau sudah menetapkan penggantinya adalah Umar. Jadi yang pertama kali membuat sunnah yang menetapkan putra mahkota itu Abu Bakar. Dalam Islam yang pertama kali sudah menentukan pengganti penguasa saat penguasa sebelumnya masih hidup itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar jadi khalifah dan tatkala beliau masih jadi khalifah, Umar itu sudah dibaiat untuk menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar. Oleh karena itu, Umar menjadi khalifah tanpa pilihan. Jadi tidak ada pemilihan yang di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena secara otomatis beliau sudah diangkat menjadi pengganti khalifah nanti kalau beliau Abu Bakar meninggal dunia. Kekhilafan beliau berlangsung 10 tahun lebih sedikit. Jadi berlangsung 10 tahun lebih sedikit. Pada waktu Umar meninggal dunia, maka beliau tidak menetapkan penggantinya. Beliau menyerahkan kekhalifahan untuk dirembuk oleh orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk surga pada saat beliau masih hidup. Itu yang masyhur dengan Asyraf Mubasyarina Bil Jannah, 10 orang yang diberitahukan oleh Rasulullah mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam surga. 10 orang itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, yani Talhah ibn Ubaidillah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Zubair ibn Al-Awwam, Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan Sa'id ibn Zain. 10 orang yang sudah meninggal dunia pasti 1 Abu Bakar, 2 Abu Ubaidah ibn Jarrah meninggal dunia karena wabah penyakit taun di negeri Syam. Ketambahan akan meninggal dunia 1 lagi, yaitu Umar. Mestinya masih 7, tapi anggota Dewan Syura pada waktu itu hanya 6. Anggota Dewan Syura pada waktu itu hanya 6. Yani tidak 7. Yang ditinggal oleh Umar adalah Sa'id ibn Zaid. Kenapa? Karena Sa'id ibn Zaid, Umar tidak menginginkan Sa'id yang akan jadi khalifah. Karena Sa'id ibn Zaid adalah adik iparnya Umar bin Khattab sendiri. Maka beliau menginginkan kekhilafahan jatuh ke tangan orang lain. Maka anggota Dewan Syura itu adalah Utsman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Talhah ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kekhilafahan akhirnya disepakati jatuh, yakni diamanatkan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Yani setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, maka khilafahan diteruskan oleh Ali ibn Abi Thalib. Mereka lah al-khulafa ar-rasyidun, para pengganti kepemimpinan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu mendapatkan petunjuk yang diperintahkan kepada kita oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, pegang teguh ajaranku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan pegang teguh ajaran khulafa ar-rasyidin. Maknanya hal-hal yang ditetapkan oleh para khulafa ar-rasyidin dan itu tidak menyelisihi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi sesuatu yang digunakan dalil dalam agama kita dan itu merupakan satu sunnah, bukan bid'ah. Maka jangan sampai kita mengatakan itu bid'ah padahal itu yang melakukannya. Jadi salah satu di antara khulafa ar-rasyidin. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka adalah sunnah. Kenapa? Karena yang mengatakan itu kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang dulu mengatakan ittabi'u bil ladzaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikuti 2 orang ini setelahku, Abu Bakar dan Umar. Dan beliau juga mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Oleh karena itu, kaidah yang dipegang oleh para ulama, jika ada perselisihan di kalangan para sahabat dalam masalah fikih menjadi dua madhab atau tiga madhab atau beberapa madhab, kemudian di salah satu dari madhab itu ada khulafaur rasyidin dan di madhab yang lain tidak ada khulafaur rasyidin, maka kaidah umumnya yang pendapatnya khulafaur rasyidin itu yang lebih kuat. Itu kaidah umumnya, kecuali kalau dalilnya sangat jelas. Oleh karena itu, setahu saya tidak ada seorang alim pun di muka bumi ini yang mengatakan azan Jumat yang dua kali itu bid'ah. Kenapa? Meskipun di zaman Rasulullah SAW azannya satu, di zaman Umar, Abu Bakar azan Jumat itu satu sakala imam naik mimbar. Jadi di zaman Umar azan Jumat itu satu, tapi pertama kali azan Jumat itu dua adalah di zaman Utsman radhiyallahu an. Lah, karena azan Jumat itu yang melakukannya itu adalah sunnahnya Utsman Ibn Affan radhiyallahu an, tanpa ada pengingkaran dari satu pun sahabat, maka itu bagian dari ajaran agama Islam. Bagian dari ajaran agama Islam. Tinggal berarti azan satu Jumatan itu sunnah, azan dua itu pun sunnah, tergantung kondisi. Tergantung jadi kepada kondisi yang ada. Oleh karena itu tatkala Syekhul Albani rahimahullah, dan Syekhul Albani di zaman sekarang adalah di antara para ulama yang paling greget dalam masalah sunnah dan bid'ah. Beliau tatkala ditanya mengenai masalah azan dua kali azan pada waktu Jumatan itu, beliau mengatakan, bagaimana pendapat beliau? Beliau mengatakan dua azan itu sunnah, asalkan dilakukan kayak yang ada di zaman Utsman. Ini asalkan dilakukan kayak ada yang ada di zaman Utsman. Tapi ikhwan, yang enggak benar itu mengatakan dua azan itu bid'ah. Itu enggak benar. Kenapa? Bagaimana mungkin kita katakan itu bid'ah? Lah wong yang melakukannya Utsman bin Affan tanpa ada pengingkaran dari satupun para sahabat, tanpa ada pengingkaran dari satu pun para sahabat. Jadi begitu. Jadi itu makna dari alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa' ar-rasyidin. Akan tetapi, kalau pendapat mereka itu jelas-jelas tabrakan dengan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baru kita katakan bahwasanya pendapat itu pendapat yang enggak kuat. Jadi karena dalil yang ada, dan kepada makna itulah kita bawa ucapannya Abdullah Ibn Abbas tatkala beliau ditanya tentang haji tamattu. Seingat anak yang bertanya adalah Urwah Ibn Zubair. Tatkala Urwah Ibn Zubair bertanya yakni kepada Ibn Abdullah Ibn Abbas tentang haji tamattu, maka Urwah mengatakan, maka Abdullah Ibn Abbas mengatakan sunnatul mubarakah, jadi sunnah yang penuh dengan barokah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lalu Umar mengatakan, "Loh, kok sunnah padahal Abu Bakar sama Umar enggak membolehkan loh." Padahal Abu Bakar sama Umar tidak memperbolehkan. Karena dalam mazhab Abu Bakar dan Umar, yakni haji itu qiran. Tamattu itu enggak boleh. Yakni haji itu kan ada tiga, ifrad, qiran dan tamattu. Yakni kata Abdullah bin Abbas, haji tamattu itu sunnah. Jadi sebagaimana yang beliau ketahui dari ajarannya Rasulullah SAW. Tapi pendapatnya Abu Bakar dan Umar, haji itu haji kiram. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW wa alihi wa sallam. Rasulullah itu hajinya haji kiram. Nah, maka tatkala beliau menyampaikan ajarannya Rasulullah SAW, kemudian ada orang yang membantah dengan pendapat orang lain, akhirnya beliau keluar kata yang rada kasar. Beliau mengatakan, yushiku antunazzal alaikum hijaratan minas sama aqulu lakum qala rasulullah wa taquluna li qala Abu Bakar wa Umar. Jadi saya khawatir hampir akan turun hujan batu dari langit. Aku itu loh barusan mengatakan ini itu ajarannya Rasulullah, kok kalian bantah dengan pendapatnya Abu Bakar dan pendapatnya Umar. Jadi fahami kasus riwayat Abu Bakar, riwayat Ibnu Abbas itu pada tempatnya. Jadi riwayat Abu Bakar Abdullah bin Abbas itu posisinya adalah beliau menyampaikan dalil yang langsung kepada Rasulullah SAW, Tapi ternyata dalil ini tidak diketahui Abu Bakar dan Umar, sehingga beliau jadi berpendapat dengan pendapat yang lain. Kemudian pendapat Abu Bakar dan Umar itu digunakan untuk membantah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Tapi jika dalam masalah-masalah yang memang itu tidak ada keterangan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, lalu kemudian ada ijtihad dari para khulafaur rasyidin, dan terutama kalau itu tidak ada pengingkaran dari para sahabat, maka itu menjadi ajaran Islam tersendiri, menjadi ajaran tersendiri yang dikatakan oleh beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Nah, perhatikan azani Allah wa iyyakum. Siapa itu khulafa ar-rasyidun? Khulafa ar-rasyidun itu adalah orang-orang yang memegang tampuk pemerintahan kaum muslimin 30 tahun berjalan pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al khilafatu ba'di 30 sanah. Kekhilafahan setelahku itu 30 tahun. Berarti siapa yang masa kekhilafahannya berhenti? Siapa yang masa kekhilafahannya berhenti di tahun 41 awal? Ini siapa yang, karena Rasulullah meninggal dunia di tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 tambah 30 tahun berarti tahun 41. Khalifah yang turun dari jabatan kekhilafahan pada tahun 41 itu Hasan. Hasan ibn Ali. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau memerintah selama 2 tahun 3 bulan lebih beberapa hari. Kata Syaikh Taimin rahimahullahu taala, beliau memerintah 2 tahun 3 bulan 9 hari. Kekhilafahan Umar 10 tahun 6 bulan 3 hari. Kekhilafahan Utsman 12 tahun yakni kurang 12 hari. Jadi 11 tahun 11 bulan berapa hari? 18 hari. Isra setahun, enggak repot-repot. Kekhilafahan Ali bin Abi Thalib 12 tahun. Salah. Kekhilafahan Ali 4 tahun lebih 9 bulan. Itu kalau dijumlah, maka beliau meninggal dunia di Ramadan tahun 40. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia terbunuh oleh seorang Khawarij Abdurrahman ibnu Muljim itu pada tahun Ramadan, pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Jumlah totalnya yakni itu berarti 29 6 bulan 4 hari. Masih ada setengah tahun. Masih ada setengah tahun. Dan kekhilafahan diteruskan oleh Hasan ibnu Ali ibn Abi Thalib, dan beliau lengser ke Prabon di Rabiul Awal tahun 41. Tepat dengan ucapannya beliau sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu ba'di 30 sana. Kekhilafahan setelahku 30 tahun sampai Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Tapi kenapa kekhilafahan Hasan tidak jarang disebut? Karena beliau waktunya sangat pendek. Jadi 6 bulan, dan kekhilafahan beliau penuh dengan kejadian yang semacam itu, sehingga kekhilafahan beliau barang jarang untuk disebut. Wallahu a'lam bissawab. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Jadi itu adalah para al-khulafa ar-rasyidin, orang-orang yang mereka memegang yakni pemerintahan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Boleh melanjutkan. Wa nashhadu lil asyrah bil jannah. Dan kita bersaksi tentang adanya 10 orang sahabat yang dipastikan masuk ke dalam surga. Kama syahidalahum Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah dipersaksikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau mengatakan, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu di surga. Wa Umar fil jannah. Umar itu di surga. Wa Utsman fil jannah. Utsman itu di surga. Wa Aliyun fil jannah. Ali itu masuk surga. Talhah fil jannah. So, Talhah masuk surga. Wa Zubair, dan Zubair ibn al-Awwam masuk surga. Sa'ad ibn Abi Waqqas, yani wa Sa'id fil jannah, Sa'id ibn Zaid di surga. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Wa kullu man syahida lahun nabiyyu bil jannati, semua orang yang disebutkan, dipersaksikan oleh Rasulullah dia akan masuk surga, syahidna lahu biha, kita pun menyaksikan dengannya. Kaqaulihi, semacam sabda Rasulullah, Al-Hasan wal-Husain, Hasan dan Husain, sayyida syababi ahli jannah, pemimpin para pemuda surga. Wa qauluhu li Thabit ibn Qais, dan ucapan beliau kepada Thabit ibn Qais, innahu min ahlil jannah, bahwasanya beliau termasuk di antara penduduk surga. Tapi yang enggak, wala najzimu li ahadin min ahlil qiblati bi jannatin walana, kita tidak dapat memastikan seorang pun dari penduduk kiblat, dari orang muslimin yang kiblatnya sama, sama-sama kaum muslimin, masuk surga atau masuk neraka. Illa man jazama lahu ar-rasul, kecuali yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinna narju lil muhsini wa nakhafu 'alal musi. Tapi kita berharap orang yang berbuat baik akan masuk surga, dan khawatir orang yang berbuat jelek akan masuk ke dalam neraka. Baik, para hadirin jazakumullah wa iyyakum. Setelah beliau membahas tentang khulafaur rasyidin, maka beliau membahas tentang orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan masuk ke dalam surga padahal mereka tatkala itu masih hidup. Yang paling kondang 10 orang, karena nama 10 orang ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan. Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Itu yang telah kita sebutkan, dan mereka lah para khulafa ar-rasyidin. Jadi mereka lah jadi para khulafa, jadi ar-rasyidin. Baik. Yang berikutnya adalah Talhah. Talhah ibn Ubaidillah dari Bani Taim ibn Murrah. Salah satu di antara sabiqun dan awwalun, yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Beliau wafat pada waktu peristiwa prahara Perang Jabal. Meninggal dunia pada umur 64 di tahun 36 Hijriah. Yang berikutnya Az-Zubair, Az-Zubair ibn al-Awwam. Zubair yani ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam dari Bani Qusay ibn Kilab. Yani beliau putra dari bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyyah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan Zubair. Dekat dengan Zubair. Karena Zubair itu sepupuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau menikahi Asma binti Abi Bakar, kakak dari istri beliau Aisyah. Jadi secara jalur kekerabatan dan jalur pernikahan, perbesanan, itu Zubair adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pertama-tama termasuk di antara orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam yakni agama Islam. Beliau termasuk orang-orang yang meninggal dunia dalam prahara perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Abdurrahman ibn Auf min Bani Zuhah ibn Kilab, satu kabilah dengan ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminah bintu Wahab itu dari Bani Zuhrah ibn Kilab ibn Lu'ay. Ini Abdurrahman ibn Auf, beliaulah orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sangat kaya raya dalam kehidupan beliau semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sa'ad ibn Abi Waqqas ibn Malik dari Bani Abdi Manaf ibn Zuhrah. Jadi dialah, beliaulah orang yang pertama kali melepaskan anak panah dalam jihad fi sabilillah. Beliau jadi juga termasuk di antara awal-awal sahabat yang masuk ke dalam agama Islam. Sa'id ibn Zaid. Sa'id jadi ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail dari Bani Adi, satu kabilah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan beliau sekaligus adik iparnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang-orang termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dan yang terakhir Abu Ubaidah Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah. Beliau meninggal dunia dalam wabah penyakit taun yang terjadi di kota atau di negeri Syam pada waktu masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah asyrah al-mubasyyirun bil jannah, dan mereka adalah papan atasnya para sahabat. Jadi sahabat yang paling mulia Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Setelahnya 6 sisa dari 10 orang yang dijamin oleh orang masuk ke dalam surga. Apakah orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga itu hanya 10 orang itu? Tidak, banyak yang lain. Yang pastinya yang dipastikan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga, maka dia berarti masuk ke dalam surga. Kalau tidak, maka jangan. Di antara mereka kalau dari kalangan kaum laki-laki, Ammar ibnu Yasir. Ini Ammar, ini ibn Yasir. Yasir putu bapaknya. Yasir. Ini bapaknya Ammar dan ibundanya Sumayyah. Tatkala keduanya pada waktu masih di kota Makkah disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan sabaran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Jadi sabar wahai keluarga Yasir, karena kalian, janji kalian adalah surga. Di antara mereka adalah Bilal ibn Rabah yang pernah didengar terompahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendoakan beliau masuk ke dalam surga. Di antara mereka adalah Ukashah ibn Mihsan, seorang yang dikatakan oleh Rasulullah akan masuk surga dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antara mereka adalah Thabit ibn Qais, yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dia termasuk di antara penduduk surga. Dan masih banyak para sahabat yang lain yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga. Di kalangan kaum wanita yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk ke dalam surga adalah ummahatul mukminin. Semua ummahatul mukminin, bahkan Khadijah ummul mukminin, dia pernah langsung disampaikan salam oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membangunkan rumah untuknya di surga. Dan semua ummahatul mukminin yang lainnya, di antara wanita-wanita yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga adalah wanita yang kena kesurupan jin. Ini sehingga sakit. Tatkala dia dalam kondisi yang berat semacam itu, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sembuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibu, gimana? Jenengan sabar aja. Sabar aja dengan penyakit ini, sabar. dan ibu nanti saya jamin masuk surga. Atau saya akan doakan, tapi gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Maka ibu itu mengatakan, ya sudah ya Rasulullah, aku sabar aja. Jadi yang penting aku masuk ke dalam surga. Jadi, tapi ya Rasulullah, tolong satu, doakan saya kalau saya pas kesurupan itu saya aurat saya tidak tersingkap. Maka Rasulullah mengatakan iya. Maka di zaman pemerintahan Utsman, di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau sedang bersama teman-temannya, bersama para teman-temannya, para sahabat dan murid-muridnya, lewatlah ibu-ibu itu sudah sepuh itu. Maka Rasulullah, maka Umar mengatakan kepada teman-temannya, mau aku tunjukkan kepada kalian seorang penduduk surga tapi orangnya masih di dunia. Seorang penduduk surga tapi orangnya masih di dunia. Maka mereka mengatakan, siapa? Ibu yang barusan lewat tadi. Ibu tua yang barusan lewat tadi. Kemudian beliau menceritakan kisah tersebut. Mereka lah orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Di antara mereka Hasan Hussein, di antara mereka Fatimah binti Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, dan yang lainnya. Adapun para ikhwah, selain mereka gak boleh dipastikan. Selain mereka gak boleh dipastikan. Kita hanya berharap orang-orang yang berbuat baik itu mendapatkan surga. Orang-orang yang berbuat jelek kita khawatirkan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kita itu hanya bisa mengetahui perkara zahir, sedangkan timbangan kebaikan di hadapan Allah itu perkara lahir dan perkara batin. Perkara batin ini kita yang gak tahu. Kalau ada orang kelihatannya rajin ibadah, kaya khusyuk, jadi rajin sedekah, rajin taklim, dia orang baik dalam pandangan kita. Tapi di hadapan Allah kan masih ada satu lagi, ikhlas apa enggak? Nah, ikhlas apa enggak ini tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Jadi hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah muridnya Abdullah bin Abbas itu masya Allah rajin belajar, ahli ibadah, zuhud orangnya, dan orang yang sangat istimewa di hadapan Abdullah bin Abbas. Beliau hanya mampu mengatakan untuk kepada Ikrimah, wahai Ikrimah, seandainya Rasulullah melihat kamu, la ahabbak, niscaya Rasulullah akan mencintai. Seandainya, tapi ya, jadi tetap seandainya. Ya bu. Jadi, dan beliau pernah mengatakan tentang Ikrimah, azunnuhu min ahlil jannah. Saya kira Ikrimah itu nanti akan masuk surga. Saya kira, tapi ya, saya dipastikan. Prediksi saya, perkiraan saya, Ikrimah nanti akan masuk ke dalam surga. Tapi siapa yang tahu? Ini siapa? Ini yang tahu. Kalau kita ditanya, Ahmad ibnu Hanbal masuk ke dalam surga? Kita berharap beliau masuk ke dalam surga. Tapi kalau Ahmad ibnu Hanbal tidak masuk surga, terus apa sih kalau masuk surga? Ini. Tapi kita kan enggak pernah tahu pada kemudian azan ya Allah wa iyyakum. Kita itu enggak pernah tahu. Oleh karena itu, tatkala kita menyebut orang yang meninggal dunia dengan rahimahullah, maka itu bukan kepastian, itu tuh doa. Semoga Allah merahmatinya. Begitu juga dengan menyebut orang meninggal dunia itu kan dengan almarhum. Almarhum itu ada dua kemungkinan makna. Kalau itu dipastikan dimaknai kepastian, wong mati ini telah dirahmati oleh Allah, itu enggak boleh. Almarhum dalam arti itu enggak boleh. Karena siapa yang jamin dia dirahmati oleh Allah di alam kuburnya? Tapi kalau lafaz almarhum itu dalam arti doa, maka itu satu makna dengan rahimahullah. Satu makna dengan rahimahullah. Dan dengan itu ana secara pribadi mengatakan boleh menyebut itu. Kenapa? Karena secara umum masyarakat kita kalau nyebut itu itu doa. memastikan. Hanya itu khusus wong muslim. Ada pun wong kafir tonggoi almarhum fulan, itu haram. Haram menyebut orang kafir dengan almarhum. Bilang aja wong mati fulan. Atau ibasar tuh pantas yuk mendiang. Ngono yo, atau apalah ngono ya. Tapi jangan gunakan lafaz almarhum. Almarhum itu sifatnya doa, semoga Allah merahmatinya. Dan orang kalau meninggal dunia dalam kondisi kafir tidak ada doa rahmat dan tidak ada doa apapun. Ini wis mati. Mau didoakan apa? Ya Allah, kasih hidayah kepadanya. Wis mati. Ya Allah, ampunilah dia. Itu kan doa rahmat. Jangankan kita. Wong ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja Rasulullah enggak boleh kok. Pada waktu perjalanan dari kota Madinah menuju Mekah, itu kan melewati Abwa. Abwa itu kuburan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berumur 6 bulan 6 tahun 1 bulan. Jadi selepas diserahkan oleh Halimah Sa'diyah di tahun 6, jadi umur dari beliau, beliau ingin untuk nyewankan, memperkenalkan putranya Muhammad ini kepada paman-paman dari jalur bibi ke kota Madinah, Bani Najjar. Kenapa? Karena ibunya Abdul Muttalib itu bukan dari Quraisy, tapi dari Madinah, dari Bani Najjar. Hashim itu nikah dengan Salma. Jadi Hashim itu nikah dengan seorang wanita namanya Salma. Salma itu dari Bani Najjar. Bani Najjar itu penduduk kota Madinah. Jadi keluarga dari istri dari ibunya kakek, benar ya? Ibunya kakek, Abdul Muttalib punya ibu itu dari itu. Disewankan, jadi disewankan. Wong Arab itu kan semuah doa-doa itu jadi parah nih. Oh, kita kurang. Doa-doa itu di mana kurang nih? Seketemu dengan mereka, setelah itu balik, di perjalanan pulang, itulah Aminah meninggal dunia dan dimakamkan di Abwa. Tatkala Rasulullah SAW jadi menuju kota Mekah, melewati itu bukan sengaja ya, jadi melewati tempat itu, maka beliau minta kepada Allah untuk mendoakan ibundanya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini semacam itu. Nah, jadi hal itu. Ini hal yang semacam itu, lafaz almarhum. Tidak boleh memastikan seorang masuk ke dalam surga kecuali yang Allah Subhanahu wa taala pastikan. Begitu juga para ikhwah, kalau kita melihat ada orang mati syahid, mati di kancah medan pertempuran melawan orang-orang kafir, kita hanya bisa mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah menerimanya sebagai syuhada, semoga Allah menerima kematiannya sebagai orang mati syahid. Tapi jangan pastikan dia mati syahid. Jangan pastikan dia mati syahid. Kenapa? Yang bisa membaca mati syahid dan tidak, hukum dunia kita bisa baca, tapi wong ikut jihad ikhlas apa ora hanya Allah yang tahu. Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan dalam Sahih Bukhari, bab la yuqal fulanun syahid, bab tidak boleh dikatakan fulan mati syahid. Kita hanya bisa mengatakan fulan kita harapkan mati syahid. Tapi tidak boleh dikatakan fulan mati syahid dengan memastikan. Kalau untuk mendoakan boleh dan tidak ada masalah mendoakan agar si fulan mati dalam kondisi syahid atau menerima wafatnya sebagai orang-orang syuhada. Tapi memastikan itu yang enggak boleh. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis panjang. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di mana hadis itu menyebutkan dalam satu peperangan ada seorang yang dia itu berjuang, gagah berani. Jadi kekeh berani melawan orang-orang kafir dan banyak orang-orang kafir yang tewas di tangan dia. Para sahabat sampai kagum. Selesai perang mereka itu cerita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cerita, ya Rasulullah, si fulan itu ya Rasulullah hebat. Pendekar jawara. Gitu ya, gini. Tatkala Rasulullah SAW ceritai semacam itu, maka beliau mengatakan, huwa finnar, orang itu nanti masuk neraka. Para sahabat kan kaget, lah piye toh? Jadi, tapi mereka sangat sadar bahwasanya berita Rasulullah itu kepastian. Maka dalam peperangan berikutnya, dalam kancah jihad berikutnya, ada seorang sahabat itu yang sengojo perang iku mek nguntit fulan iku lho. Kelakuane koyo piye kok sampai Rasulullah SAW nyebut dia itu mati dan akan masuk ke dalam neraka. Benar, dalam peperangan itu dia kalah. Dia itu terkena anak panah atau tombak begitu sehingga dia terjatuh. Dalam kondisi yang berat semacam itu, dalam kondisi yang berat semacam itu, dia gak kuat menahan sakit lalu dia membunuh dirinya sendiri. Lah, para ikhwatin azani Allah wa yakub, seandainya gono wong sing nguntit, seandainya bukan karena berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggal, setelah selesai perang, didulai siapa saja yang meninggal dunia, siapa saja yang wafat, akan ditemukan jenazah orang itu, kira-kira yang menemukan akan mengatakan apa? Fulan ini syahid. Tidak dikatakan itu karena sudah ketahuan dari beritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita enggak pernah tahu yang lain itu matinya bagaimana. Karena kita enggak pernah tahu pas kematiannya. Yang kedua, kita juga enggak pernah tahu keikhlasannya. Oleh karena itu, yakni yang bisa kita lakukan adalah narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musin. Kita itu berharap orang yang baik itu akan masuk ke dalam surga, dan kita khawatir orang yang jelek akan masuk ke dalam neraka. Begitu juga kalau memang ini menghadapi orang-orang yang baik, begitu juga dengan menghadapi orang-orang yang jelek. Selagi dia itu masih hidup, jangan pastikan dia masuk surga atau masuk neraka. Selagi masih hidup, karena tobat itu masih terbuka. Tobat itu masih terbuka. Yang berikutnya, marhamatin azanillahu wa iyyakum. Gak boleh memastikan orang itu masuk neraka kalau dia itu mati muslim, sejahat apapun orang itu, sedurjana apapun, bid'ahnya sekelas apapun, asalkan gak sampai kufur. Kenapa? Karena jadi orang itu wafat dalam kondisi muslim, bisa jadi Allah memaafkan kesalahannya, bisa jadi dia memiliki amal soleh yang gak kelihatan oleh kita. Yang amal soleh itu bisa jadi yang akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga dan mengalahkan amal jelek yang kelihatan. Bisa jadi tuh ya kawan, ono wong cowelek, pakai welek, tukang ngombe, tukang ini, tukang ngono. Tapi di satu sisi, bisa jadi dia itu punya seorang ibu, sudah tua renta, bakti si anak yang elek mau, tapi bakti sama ibunya. Bisa jadi amal bakti dia sama ibunya mengalahkan kesalahan-kesalahannya yang nampak ke permukaan. Dan itu sangat mungkin, itu sangat mungkin. Nah, waktu, coba satu menit Anda mau cerita. Ini salah satu masyayikh dari negeri Jazair atau Sudan itu bermimpi. Cerita ini kisah nyata ya. Ini bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi malam pertama katakan, "Wahai fulan, berangkat kamu ke kota Mekah, cari orang namanya fulan, ibnu fulan, dan beritahukan bahwasanya dia masuk ke dalam surga." Bingung. Malam kedua mimpi yang sama. Malam ketiga mimpi yang sama. Rasulullah jelas-jelas menyebut nama fulan, ibnu fulan, yang tinggal di kampung fulan, dari bani fulan, masuk ke dalam surga. Maka syekh ini langsung menyiapkan keperluannya, berangkat ke kota Mekah. Selesai umrah, dia tanya kepada para masyayikh yang ada di Mekah, tampung fulan ibnu fulan, ayo tanter ibnu fulan. Sampai sana, yani disambut oleh penduduknya, yani kemudian untuk apa ya Syekh? Jadi kan jauh-jauh dari Sudan sana ke sini, saya mau mencari fulan ibnu fulan. Ada nama itu? Ada. Untuk apa jenengan cari orang itu? Saya ingin ketemu. Orang itu orang paling kebelek sak kampung. Orang paling jahat sak kampung. Orang paling gak beres. Untuk apa? Pertemukan saya dengannya. Akhirnya ketemu, diturunkan. Yo, penampilan yo ora bener ono si penampilan rager karuan. Kemudian ditanya, "Kamu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan?" Iya. "Dari Bani fulan?" Iya. "Loh, kok tahu namaku?" "Saya hanya menyampaikan amanat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi bahwasanya kamu masuk ke dalam surga." Orang itu, "Kamu itu nek goro aja nemen-nemen kok. Kalau mau bohong aja nemen-nemen." Jadi saya itu mengatakan, "Untuk apa saya berbohong? Saya datang dari Sudan negeri saya ke umrah ini hanya ingin menyampaikan amanat itu. Saya tidak kenal kamu, untuk apa saya berbohong?" "Benar nih." "Iya benar. Enggak mungkin. Saya itu orang paling jahat di kampung ini. Bahkan mungkin orang paling terjana sak Saudi. Bagaimana mungkin itu?" Maka saya itu mengatakan, "Sampaikan kepadaku ya akhi, amal apa yang kau lakukan sampai Rasulullah ngomong itu kepadaku? Amal apa yang kau lakukan?" "Diiling-iling." "Yuk kan menemukan elen." Diiling-iling. Diingat. Saya tidak punya kebaikan apapun. Tapi kalau mau dicari-cari, ada satu. Apa itu? Saya mempunyai tetangga. Tetangga itu miskin, itu sejak masih suami istri. Tetangga itu miskin, sering saya bantu dulu. Suatu hari suaminya meninggal dunia. Dia meninggalkan istri yang menjanda itu dan beberapa anak kecil. Istri itu, wanita itu gak bisa kerja. Akhirnya saya datangi dia. "Wis bu, wis gak usah. Gak usah sedih, gini aja. Jadi saya yuk kerja dan saya punya gaji bulanan. Sudah ya, jadi gaji bulanan saya sejak bulan depan tak bagi dua. Separuh untuk keluarga saya, separuh untuk ibu sama anak-anak ibu. Sudah, bismillah." Gitu ya, ini bismillah. Dan sejak saat itu gajiku tak potong dua, tak bagi dua. Satu untuk keluargaku, sebagiannya untuk yani dia sama anak-anaknya. Sampai sekarang ini Syekh itu gedeg-gedeg. Yani itulah yang menyebabkan Rasulullah menyebut namamu. Yani siapa orang yang mampu melakukan itu? Siapa orang yang mampu melakukan yani semacam itu? "Wis saiki mlebu aku yo Masjidil Haram yo, ngono yo." Jadi kan Masjidil Haram. Yani ke Masjidil Haram. Kemudian dia sampai Masjidil Haram nangis gitu ya. Kenapa sih tak bertahun-tahun kan di masjid? Ini. Wajahnya kan di Masjidil Haram. Ya, tapi ya sholat, ya sholat. Tapi bertahun-tahun itu gak ke Masjidil Haram. Kemudian Allah mencabut nyawanya orang itu tatkala dalam kondisi sujud. Jadi kita gak pernah tahu para ikhwan, orang itu akan masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Bisa jadi orang itu baik di luar, tapi dia mempunyai kejahatan yang tertutup. Yang dengan kejahatan itu dia akan masukkan ke dalam neraka. Bisa jadi orang itu jelek di luar tapi memiliki kebaikan tertutup, yang dengan jadi orang itu akan masukkan ke dalam surga. Tapi itu kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara hukum dunia, nek wong keto rajin taklim ini itu mesti nih wong rapi. Ngono ya. Nek wong keto isa dengane kopi nongkrong mesti nih wong ele. Itu mesti nih. Jadi orang itu orang jelek. Dan secara umum itu begini. Kejadian kok tadi kan siji loro to. Jadi siji loro. Secara umum itu nek dipandang oleh orang baik rata-rata orang itu baik. Nek dipandang orang itu jelek rata-rata orang itu jelek. Kata Rasulullah SAW, "Antum syuhada Allah wal ad, kalian adalah saksi Allah di muka bumi ini." Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.